Kita kalau tidur biasanya malam-malam bangun tidur, apa yang kita lakukan? Kita kalau bangun tidur apa yang kita lakukan? Ya, orang tanya. Nanti bangun tidur harus tidur pulas. Bangun tidur apa yang kita lakukan? Saya habis biasanya kalau bangun tidur terpakai dulu istirahat 20 menit baru bangun. Boleh tidur pulas. Begitu pun naik bangun, apa yang kita lakukan? Ya, rebahan dulu, istirahat, bangun. Itu yang tidur pulas tuh, bencet-bencet tuh bukan istirahat. Banyak begini apa sedikit? Banyak tetap orang, kalau tidur gak masuk bangun. Tapi kenapa? Itu yang tadi kita sampai sama bangun. Kalau dia baca, dikirin dia aja di nama Nabi Muhammad SAW. 33 hari, subhanallah, alhamdulillah. 33 hari, Allah Allah, 34 kali. Yang kemudian dilengkapi dengan lain yang Allah Allah syarikat dalam umur di dunia Allah Allah sendiri, dia jadi perkasa, jadi superman dan lain. Iya. Dan ini sudah dicoba, bisa dicoba. Semua orang yang punya latihan ini apa-apa, dicoba. Baru itu dia sudah kuat sehari aja. Kenapa? Karena dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang-jarang kita dengar Nabi Muhammad yang baik. Dan terus juga beliau bilang yang banyak bilang apa lagi? Ngaji di kebun atas. Dan ini juga saya himbau pada yang sekalian untuk itu ngaji di tempat yang cukup tiap kemis pagi. Saya sekali hadir, pernah sekali cuman karena kesibukan ngajar pesantren di rumah, gak bisa lanjut lagi. Cuman beliau tiap kemis pagi ngajar di kebun nanas di Asyarafi yang punya kesempatan untuk ngajar di BPA kepada hadir, insya Allah bawa manfaat juga ikut banyak ngajar di atas maghrib di berbagai tempat kita masuk di dunia, kita bisa berlayar semua yang bawa manfaat yang punya kesempatan untuk belajar ambil ilmunya. Waktu terus juga seperti yang belum bilang tentang Bapak bin Aziz Rubah Asyar Matku yang kita buat Insyaallah lapar baik juga dia, cuman saya bilang bagiannya memang tidak ada dia, mesti takut begitu. Oh biasa doa, insyaAllah doa yang beliau dihijab oleh Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Rabbah pun juga insyaAllah bawa manfaat kepada kita sekali. Hadirin yang dimuliakan kepada Allah, insyaAllah mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah kasih rezeki yang berkah bahkan Habibud. Itu kita yang beliau janjikan 40 hadis mudah-mudahan bisa kita manfaatkan insyaAllah. Terus ada beberapa yang saya sampaikan juga tentang adab ulum. Di antara adab ulum, ya, kita disunnahkan baca ayat kursi sebelum tidur. Pahalanya besar. Sampai sahabat bilang di dalam beberapa riwayat tentang ayat kursi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, Ali enggak pernah dapetin orang yang punya akal sehat kalau tidur melainkan pasti baca ayat kursi. Yang bilang saya ada punya jadwal. Anda tidak pernah dapetin orang yang punya akal sehat kalau tidur melainkan dibaca ayat kursi. Dan dulu para sahabat begitu, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk demikian. Ada satu tadi cerita. Cerita saya ke Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa'ala. Beliau diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ngeronda. Kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kuda makanan untuk beliau bagi-bagi kepada beberapa orang. Nah, Rasul memerintahkan satu sahabat. Saya juga Abu Hurairah. Saya ingin anda sebimana atau Abu Hurairah saya lupa. Abu Hurairah diperintahkan kepada Rasulullah untuk jaga malam. Nabi waktu itu hati-hati pada maling, jaga anda. Orang dulu kalau ngeronda bukan yang repel. Orang dulu kalau ngeronda ada malam. Abu Hurairah sama teman-teman semuanya malam. itu Buddha. Dia lagi sembahyang, tiba-tiba dia terdengar suara kresek. Dia buru-buru selesai sholat. Lepas sholat, dia lihat ini suara nggak wajar. Tiba-tiba betul dugaan seperti yang sudah dialami. Dipanggil orang tua. Seperti bocah kecil lagi mau tolong gaduh. Dipanggil orang tua. Aduh, lampung bulan tanggal saya. Bukan nggak ada. Saya mau bawa kepada Rasulullah. Ini barang punya Rasulullah. Bakal dibagi-bagi yang begitu-begitu. Ini bocah itu Mustafa. Kampung jangan bawa saya. Saya tobat deh. Ini lagi. Saya bakal beli lagi. Boleh nggak? Betul. Jadi, jadi saya nggak makan. Yang penting jangan bawa saya kepada Rasulullah. Ya oke. Sekarang saya terpaksa. Jangan bawa lagi. Iya. Pagi-pagi sholat subuh. Begitu salat subuh belum cerita, nanti udah bilang sama Rasulullah ya, jangan lupa. Maka hasil dari apa boleh? Apa yang dilakukan pada orang itu semalam dia ambil bagian orang kebun kita. Tahu apa boleh? Iya dari Rasulullah. Semalam ada dapetin ada maling masuk ke kebunan, dia punya orang bocah. Ada tangkap, ada bilang ada mau bawa kita ke kebun Rasulullah. Dia tuh bilang dia panggil, lepasin kita dia udah janji kan bakal nyolong lagi. Nabi bilang, dia sama lepas dan lagi. Boleh. Abu Hurairah, bayangkan Abu Hurairah. Benar, besar lagi di pasar kerasa. Ya Allah. Ya Allah. Selesai sama itu. Yang ada itu, betul. Bocah yang sama lebih. Tanggap sama Allah. Gak ada ampun di malam. Dia bagus, dia berucap jujur. Abu Hurairah kan sehat di Rasulullah. kita tahu misalnya itu syaitan yang menjelma dalam bentuk manusia. Saya baca hadis, saya ngobrol dengan bidan. Ini kalau kita apa ya? Bidan dulu mungkin, mungkin kalau bahasanya kita tuyul, betul ini. Ini syaitan ini yang depannya, bocah lagi. Begitu, obatnya apa? Panasannya ayat tu. Itu ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum tidur baca ayat kursi. Pahalanya besar, untungnya besar. Mengapa kalian buat kesehatan? Mengapa kalian nggak berdiri? Nabi bilang begini. Para sahabat dulu diajarin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus masih banyak lagi sebenarnya. Ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang ingin tidur. Di antaranya seperti yang tadi kita dengar dari guru yang beliau sampaikan dari guru kita yang mulia dari Abdullah bin Syaikhah Al-Aqwa, seorang wali besar, seorang ulama besar yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diajar sebelum tidur itu biasanya ambil wudhu. Kami ngajarin wudhu yang sempurna. Lepas itu, ya, kalau memang sebelum itu kita bersolat, sholat ini ada yang harus disebutkan, Alhamdulillah dan lain sebagainya. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur, pengarang kitab Kunyatul Mustasyrik. Beliau itu selama itu waktu pembeli cerita, baru 40 tahun. Tapi sebenarnya sebelum itu dia tidak meninggal. Apa itu? Selama hidupnya enggak pernah tinggal lepas salat isya, salat membaca surat Al-Kalamin saja deh. Ya, dari surat Tabarak. Itu ayat dua surat seumur hidupnya habis salat isya enggak pernah ditinggal. Ini istiqomah macam begini bukan seminggu dua minggu terus habis. Nah, ini mau macam begini. Nah. Terus setelah itu sempurna, ya. Itu Imam Al-Ghazali mengatakan biasa ini. Ketika kita tidur, kita tidak ada tahu. Pada tahu tidur tidak bangun. Dan banyak kan macam begini. Tidur tidak bangun. Apa biasa? Siapin di atas di bawah mata kita itu kita diajarin di bawah mata biar ada yang namanya bukan handphone, wasiat. Wasiat tertulis. Nanti punya utara masyarakat. Nanti yang sedekah apa saja. Wasiat-wasiat yang tidak ada pesan-pesan yang dia sebelum meninggal itu biar siap di bawah bantal ini. Sekarang enggak. Yang ada apa di bawah bantal ini? Handphone. Orang dulu mengajarin kita di bawah bantal ada yang namanya wasiat dan di atas bantal ada yang namanya siwa. Sebelum tidur bersiwa bangun dan tidur begitu mulai mencapai kalimat Muhammad Rasulullah itu diajarin. Nah, kemudian lepas itu, ya, habis wasiat, kita disunahkan ketika berbaring tidur seperti Habib bilang tadi, yang di atas apa namanya seperti mayit yang dibaringkan di atas tubuh. Terus tidur Nabi Muhammad itu, karena kalau memang dia malam masih panjang, harus tiba-tiba beliau letakkan dari telapak tangannya di atas bibi. Jadi dia pernah mungkin bibinya di atas telapak tangannya sebagai pengarah Rasulullah. Namun kalau memang sebentar lagi subuh tidur cuma sedikit, agak molor supaya apa namanya bisa bangun cepat, beliau apa namanya tidurnya itu bisa lebih mengangkat saja begini. Jadi apa namanya jadi ayo pakai begitu deh, ada yang membahas lainnya. Yang jelas kalau tidurnya molek, beliau palingkan kepalanya di atas telapak tangannya. Tapi kalau dia mau tidur sebentar aja, agak kurang sedikit. Jadi apa namanya, dia sandarkan itu tangannya untuk kepala. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa doa. Banyak tadi disampaikan kepada Bapak Ibu pun, bahwa insya Allah kita ada waktu sudah sedikit, cuma sebentar lagi saya kira cukup insya Allah. ilmunya ibunya semangat. Ini apa yang kita dengar tadi terjadi. Jadi antaranya itu dia berbuat bilang ada bilang itu setelah kita berbuat baca buku Allah Muhammad. Ya terus berawat berbalik berawat berbenya. Ya tiga kali terus terjadi tiga kali itu usah seluruh badan kita. Kita sekarang itu sakit seluruh badan kita dan kita lakukan semacam itu sebanyak tiga kali. Itu disunahkan dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sama orang dari sebuah masyarakat. Terus juga di antara adatnya tadi seperti yang diundang benar semuanya 33 kali 34. Terus ini loh yang diriwayatkan pada saya ingin pernah berhasil dan jadikan ini pula sebagai yang terakhir. Kalau yang dibaca di doa-doa yang lain insya Allah akan saya sebutkan bahwa doa banyak banget. Betul saya loh, belajar di antara pun belajar di doa, di bila tunggu yang banyak banget, banyak namanya. Ya kayak dia sama terbiri. Saya tanya, saya mau tidur semuanya banyak banget. Dia jawab sama guru saya, tidurnya panjang, terus doanya pendek. Iya biarin saya imam. Iya jangan pelit, nanti mulai makin tidur panjang, terus doanya pendek. Habis itu, mau harap untuk mimpi indah. Kayak penyewa orang dari Goa ya, ya lu gak bisa dapat tidur mimpi jadi alam, gak ada. Sekarang orang dengan mimpi banyak. Mimpi, memang tidur aja. Kenapa itu? Bukan akan belajar dalam mimpi. Dengan beberapa cerita awli Allah, dia orang di kete. Dia orang di kete yang mau kebenda. Bagaimana? Belajar, belajar dan benar, bukan dalam mimpi. Bayangkan belajar dalam mimpi, jadi orang-orang aja dalam mimpi. Bukan dalam diri kita hidup aja kita, ini kita hidup dunia nyata, bukan dunia maya, bukan dunia mimpi. Ya, bahwa kata-kata masih banyak lagi sunnah-sunnah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita berdoa dalam pertemuan yang akan datang. Wa inna malu insya Allah keberkahan kepada kita sekali. Kita sekarang kita di akhir bulan Dzulhijjah. merupakan tanda berbeda sangat normal. Biasanya apa bulan sebelum Ramadan ada orang belajar di atas yang berbagai empat atau lima atau dia berbagai. Buat saya ingin kasih pengumuman untuk orang-orang berbuat secara khusus. Ya insyaallah biasa seperti saya bilang adalah puasa dan biasa kita adakan di waktu berbuka dan akan ditinggal setiap hari Selasa. Di akhir bulan biasanya kita adakan biasa makan sendiri sebagai biasanya. Cuma kali ini insyaallah biasanya itu kita kalau dia masuk rumah kita bisa dengan masuk meja hadrat bersaudaranya pindah-pindah kemana khususnya bahwa orang perempuan dan orang lagi ya terus dia ada maka para rumia sekalian hadrat bersaudara kita mulai dengan di atas menjaga di selasa ini hari selasa berikutnya nanti di beberapa tempat lagi seperti di Empang Bogor di Makam Mami Rakyat Tengah Jiki di Makam Mami Rakyat Tengah Jiki di hari selasa sampai udah di Ramadan sekalian berdepan. Nah saya dan selasa-selasa berikutnya di beberapa tempat masyarakat awal yang lain itu mudah-mudahan ada kesempatan bisa ada dan membawa keberkahan untuk kita sekalian alhamdulillah yang berjasa Allah SWT di malam hari yang besar kita dapat dari Nabi Bapak Rahman kita dapat dari Nabi Bul yang semuanya bersambung kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Alaihi Wasallam Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah